Saya yakin bahwasanya RSG Community tidak ada tawuran, betul. Cinta damai semuanya, betul. Sing tawuran deh. Desa. RSG bergoyang. Bang tepu sing kabar kanginan, saksi bisu sing tadi kenangan. Prasetyamu kui mong kiasan, tresnamu saiki eling.